Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran, adab-adab bagi para pembaca Al-Quran, penghafal Al-Quran, adab-adab bagi para ahli Al-Quran, baik yang mengajarkannya atau yang sedang mempelajarinya. Karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir kita masih dalam pembahasan adabul muallim wal muta'allim. Adab-adab bagi para pengajar dan pelajar. Qala al-muallif rahimahullahu taala faslun, pasal. Wa yanbaghi lil muallimi an yatakhallaqa bil mahasin allati warada asy-syar'u biha. Dan seyogianya bagi pengajar untuk berakhlak dengan akhlak-akhlak yang indah yang datang anjurannya di dalam syariat. Wal khilalil hamidah wa syiamil mardiyah allati urshida ilaiha min az-zahadati fid dunya wat taqalluli minha wa adamil mubalati biha wa bi ahliha. Sudah semestinya seorang muallim, seorang pengajar, demikian pula pelajar, berhias dengan sifat-sifat yang terpuji, akhlak yang diridhoi, yang syariat menuntutnya, menganjurkannya. Di antaranya az-zahada fid dunya, hendaknya dia memiliki sifat zuhud terhadap dunia. Dan ini penting bagi para muallimun wal muta'allimun, baik pengajar ataupun pelajar, para penuntut ilmu, para ahli Al-Quran, hendaknya memiliki sifat zuhud dalam perkara dunia. Wa taqallul minha, bersedikit-sedikit dalam hal dunia, bukan berlomba-lomba dalam perkara dunia atau bangga dengan banyaknya harta yang membawa kepada perlombaan yang membinasakan. Mencukupkan diri dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala bagikan kepadanya. Zuhud dalam hal dunia, enggak ngoyo, enggak rakus, tidak ambisi terhadap harta dunia. Yang demikian karena ketika seorang penuntut ilmu, baik pengajarnya ataupun pelajarnya, ambisi terhadap dunia, rakus, tamak terhadap dunia, maka sifat yang seperti ini akan bisa menggugurkan dia dari amalan yang mulia ini, akan bisa melengserkan dia dari arena ini. Amalan yang penuh banyak keutamaan di dalamnya. Dan ketamakan terhadap dunia inilah yang menghancurkan dan membinasakan umat-umat terdahulu. Perlombaan dalam hal dunia, ambisius. Maka adapun para penuntut ilmu, para pembawa Al-Quran, pengajarnya atau pelajarnya, hendaknya memiliki sifat zuhud terhadap dunia, at-taqallul minha, wa adamil mubalati biha wa bi ahliha, dan hendaknya dia tidak peduli dengan dunia tersebut. Wa bi ahliha, demikian pula enggak peduli dengan ahlu dunia tersebut. Datang kepadanya tawaran dunia atau tidak datang kepadanya tawaran dunia, dia enggak peduli. Datang kepadanya orang yang berharta atau tidak datang kepadanya, tidak peduli. Dia tetap istiqamah mengajarkan Al-Quran. Dia tetap istiqomah mengajarkan ilmu. Dia tetap istiqomah belajar Al-Quran. Dia tetap istiqomah belajar ilmu. Gak peduli dengan naam warna-warni dan gemerlapnya dunia. Karena bukan itu tujuan dia. Tujuan dia adalah al-izz, kemuliaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat kelak. Tujuan dia adalah jannah, surga, yang di dalamnya penuh kenikmatan dan kelezatan. Yang mana kenikmatan dan kelezatan dunia sama sekali tidak ada apa-apanya dengan kenikmatan dan kelezatan di dalam jannah. Sehingga dia tidak akan terlena dan tergoda dengan kenikmatan-kenikmatan yang fana, kelezatan-kelezatan yang sementara. Melainkan dia berusaha, berupaya untuk meraih kelezatan dan kenikmatan yang kekal, abadi. Wassakha'i wal judi wa makarimil akhlak. Demikian pula hendaknya dia berhias dengan sifat sakha, sifat murah hati, dan sifat dermawan, wa makarimil akhlak, dan akhlak-akhlak yang mulia yang lain. Suka memberi, dermawan, teringat apa yang dilakukan oleh Syekh Muqbil rahimahullahu taala. Terhadap tulabnya, para muridnya, yang ketika itu qadarullah wa ma syaa fa'al, mungkin keuangan dapur menipis, dan walhamdulillah di markas Syekh Muqbil rahimahullahu taala, dengan ribuan pelajar, penuntut ilmu, serba gratis, makanan gratis, tidak dipungut biaya, tempat gratis, tidak dipungut biaya. Para penuntut ilmu mungkin hanya membeli kitab, dengan biaya sendiri atau alat tulis dan seterusnya. Adapun tempat tinggal, kemudian makan, dan yang lainnya, walhamdulillah, ribuan muridnya padahal. Dan demikian karena mereka, orang Arab itu dikenal dengan kedermawanannya. Dan para ulama'nya juga dermawan-dermawan, termasuk Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala pernah memerintahkan untuk menjual mobilnya. Untuk apa? Untuk makan santri. Jual mobilnya untuk makan santri. Inilah akhlak para ulama. Ketika datang dana kepada beliau di malam hari, yang dana itu adalah untuk para penuntut ilmu, maka di malam itu juga dibagikan, tidak menunda-nunda. Dan masih banyak lagi. Sifat sakha wal jud, sifat murah hati, kedermawanan, hendaknya ini menjadi sifat bagi para penuntut ilmu. Sebaliknya dia menjauhi perbuatan-perbuatan atau akhlak-akhlak yang tidak terpuji, seperti pelit, kikir, dan seterusnya. Menjauhi sifat-sifat kikir, pelit, dan berakhlak atau berhias dengan sifat-sifat as-sakha wal jud, murah hati, dermawan, dan seterusnya. Ini sifat-sifat yang dituntut bagi para penuntut ilmu. Kemudian qala syekh, wa talaqatil wajhi min ghairi khurujin ila haddil khila'ah, juga hendaknya dia bersifat dengan sifat talaqatil wajh, wajah yang berseri-seri, tidak masam, atau merengut, atau yang semisalnya. tetapi talaqatul wajah, berseri-seri mukanya. Tanpa keluar dari batasan naam yang semestinya. Wal hilmi was sabri, demikian pula hendaklah dia bersifat dengan sifat al-hilm, ketenangan, tenang, enggak terburu-buru, enggak tergesa-gesa. Was sabr, demikian pula dia bersifat atau berhias dengan sifat sabar, tenang, ya, sabar. Ini sifat yang sangat penting bagi para penuntut ilmu, baik pengajarnya atau pelajarnya. Ya. Tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru, tenang. Ada masalah ini, masalah itu, ya, dihadapi dengan tenang. Nah. Sabar. Ya. Ini juga sifat yang dituntut. Ya mesti ada bagi para penuntut ilmu, sabar, ya. Sabar ketika melaksanakan perintah Allah, ya. Harus begini, harus begitu, ya. Sabar dalam menjalankan perintah Allah, sabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah, ya. Gak boleh begini, gak boleh begitu, ya. Yang ini haram, yang ini dilarang, ya, nggak boleh. Nah, sabar dia, dan sabar terhadap ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala yang berupa musibah. Ya. Sabar ketika terkena musibah, baik itu sakit, ya, nah, atau yang semisalnya, ya. Sakit atau kefakiran, ya, kekurangan, ya, dan seterusnya. Hendaknya sifat sabar yang seperti ini dilazimi, ya, oleh seorang penuntut ilmu. Dan sifat-sifat yang seperti ini akan mendukung bagi kesuksesan para penuntut ilmu. Ya. Kalau enggak sabar, ya, nah, akan mudah terhempas. Ya. Akan mudah terlempar, ya, dari arena yang mulia ini. Ya. Apalagi para penuntut ilmu. Dia harus sabar dengan gurunya, sifat-sifat dan akhlak gurunya. Dia harus sabar dengan kondisi teman-temannya, ya, yang banyak, ratusan teman berarti ada ratusan sifat yang harus dihadapi, ya. Yang ini demikian, yang itu demikian. Nah, ya. Menuntut dia untuk sabar. Ya. Sabar dengan kondisi malbasnya, ya, pakaiannya. Ya. Mungkin dia enggak bisa untuk membeli baju, hanya satu yang ada di badan misalkan, ya. Sabar, sabar dengan makalihi, ya, makanannya. Bisa jadi makanannya ini terus, ya. Tiap hari makannya sate, ya. Sayur terong, nah, atau yang diistilahkan dengan teroris, ya. Terong diiris-iris ya. Sempat kita dengar ya. Nah, dari para santri, ya teroris lagi, teroris lagi. Nah, itu terong diiris-iris lagi, sayur terong. Sabar, ya. Nah, mungkin makanan ini terus ya, karena mungkin kemampuannya hanya itu. Ya. Nah, beda mungkin dengan kondisi orang yang berada. Ya, serba ada ya. Dia akan mampu untuk bergonta ganti menu ya. Nah, hari ini daging ya. Besok ikan misalkan, besoknya lagi burger ya. Besoknya lagi masya Allah. Nah, yang berada. Nah, namun ketika diuji dengan kefakiran, ya, diuji dengan kefakiran, kekurangan, ya, sabar. Walaupun setiap hari hanya mungkin dengan nasi dan garam, ya, ya itu sudah masya Allah, nikmat. Ya, apalagi nasinya anget, ya, sama garam, ya, sama sambel, ya, masya Allah. Dan yang mengalami seperti ini bukan hanya kita, ya. Bukan hanya antum santri-santri, ya, yang mengalami hal-hal yang seperti ini, kekurangan dalam hal makanan, dalam hal minuman. Bukan cuma kita, para ulama terdahulu sudah mendahului kita, ya. Sampai-sampai di antara mereka ada yang 3 hari 3 malam belum makan, ya. Karena saking laparnya, ya, terpaksa dia keluar. Keluar mendekati pabrik roti. Ya. Untuk apa? Untuk minta-minta, Pak minta roti, lapar saya. Bukan. Menghirup baunya. Ya. Kan baunya gratis tuh. Menghirup baunya. Nah. Sampai-sampai ada yang punya 1 kepingan dirham, dia bingung mau dibelikan apa? Mau dibelikan kue, makanan, ya, atau dibelikan alat tulis? Kalau dia belikan makanan, maka dia nggak punya alat tulis, ya, sehingga tidak bisa mencatat faedah-faedah ilmu dari gurunya. Kalau dia belikan makanan, dia belikan alat tulis, maka dia harus menerima konsekuensi lapar. Nah, akhirnya dia sambil berjalan menuju ke pasar, ya, uangnya disimpan di mulutnya. Nah, sambil berpikir mana yang dibeli, alat tulis atau makanan, alat tulis atau makanan. Qadarallahu ma syaa fa'al, ketelen uangnya. Ya. Nah, kemudian ketemu dengan temannya, cerita. Nah, ketawa temannya. Kemudian temannya mengajak, ayah, nah, diberilah dia makanan. Walhamdulillah, ya. Rizku minallah, rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya. Dan Allah berikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ya. Ya. Alhamdulillah. Nah, ada di antara kita yang sudah pernah 3 hari berturut-turut tidak makan? Belum ada. Ya. Berarti belum apa-apanya. Nah, kita ini masih serba ada. Ya. Alhamdulillah makan 5 kali sehari bisa. Ya. Nah. Kita ini serba ada, kita ini kaya, kita ini, ya. Nah, hanya kurang bersyukur saja, ya. Nah, sehingga selalu merasa kurang dan merasa kurang, padahal kita sudah serba ada jika dibandingkan dengan kondisi para ulama terdahulu, ya, bagaimana perjuangan mereka, ya. Nah, ketika menuntut ilmu dan ketika menyebarkan ilmu ini. Baik. Sabar, ya, harus sabar. Kondisi mungkin lingkungan, ya, atau fasilitas yang terbatas, ya. Nah, sabar, ya. Sering kurang air misalkan, ya, sering macet, oh, apa ini pamnya ataupun sanyonya misalkan, ya. Nah, baik. Menuntut baginya untuk sabar. Ya. Terkadang naam lambat datangnya air minum, ya. Nah, menuntut baginya untuk sabar. Ya. Alhamdulillah kita di tempat ini, ya, minuman, makanan, ya, alhamdulillah bersih, sehat, ya, nah, dan tidak kekurangan. Nah. Para ustadz-ustadz antum yang pernah di Damaj, ya, mereka kalau minum, ya, itu sambil wudu, ya, minumnya di keran. Nah, jadi kalau mau wudu minum dulu, minumnya di keran. Dan air di sana itu mengandung kapur, ya. Zat kapur, sehingga banyak dari para penuntut ilmu yang terkena apa ginjalnya, nah, atau kencing batu, ya. Namun karena tidak ada lagi minuman yang lain, ya, kalau kita harus beli ke toko, ya, biaya besar, ya, budgetnya gede. Nah, sedangkan na'am barakallahu fiik, ya, kebanyakan kita adalah fukara, ya, orang fakir, ya, yang kadang hanya mengandalkan kiriman, ya, dari negaranya, yang itu pun kadang-kadang terlambat kirimannya, ya. Dan ketika datang kiriman pun, oh, lebih diutamakan untuk membeli kitab-kitab, ya. Nah, sehingga tadi, ya, minum apa adanya. Nah, minum dari air keran, dan ini tiap hari, ya. Nah. Sabar, ya. Itu kalau pas masakannya adalah masakan apa? Daging yang ada maroknya, ada kuahnya, ya. Kan jarang-jarang, ya, masak daging, ya, pondok itu. Ketika ada masakan daging, nah, dan kalau masak daging itu kuahnya diperbanyak, ya, besar, satu mungkin berapa kali drum, gitu, ya. Kuahnya diperbanyak, dan kuahnya ini nanti diambil sama santri-santri, ya. Dagingnya dikit dagingnya, ya. Nah, yang banyak kuahnya. Dan kalau sudah ada kuah atau marok daging, ya, itu gayung-gayung di WC itu hilang semua. Nah, ya, yang biasa antum pakai cebok gitu. Nah, gayung di WC hilang. Nah. Baik. Hah? Nah, beralih fungsi jadi tempat marok tadi. Ya. Nah. Allahul musta'an. Dan demikian pula para pengajar juga sabar, ya, dengan kondisi murid-muridnya, ya, yang banyak sifat dan perangai mereka, ya, ada yang begini, ada yang begitu, sabar, ya. Ada yang nakal mungkin, ya. Nah, ada yang tukang jahil mungkin ya, atau yang semisalnya sabar para pengajar. Nah, dituntut juga untuk sabar terhadap tulabnya, ya, murid-muridnya, santri-santrinya. Nah, kemudian qala syekh wa tanazzuhi 'an dani'il iktisab, dan hendaknya dia menjauh dari dani'il iktisab, dari pekerjaan yang rendahan, dari pekerjaan yang rendahan. Nah, walhamdulillah ya, kalau masalah pekerjaan, nah barakallahu fiik ya, banyak pekerjaan-pekerjaan yang mulia. Nah, tidak perlu kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang rendahan. Nah, ya demikian, karena para penuntut ilmu ya, dituntut untuk menjaga kewibawaannya. Sehingga ketika seseorang tidak memilah-milih pekerjaan, penuntut ilmu tidak memilah-milih pekerjaan, maka akan menjadi awaik, akan menjadi rintangan, nah, dalam menuntut ilmu. Penuntut ilmu tetapi bekerja di bank misalkan, ya, padahal sudah kita ketahui dengan ilmu yang telah kita pelajari dari Al-Quran dan hadis bahwasannya seringan-ringan dosa riba adalah seperti menzinahi ibu kandungnya sendiri, naudzubillah. Maka hindari pekerjaan-pekerjaan rendahan seperti itu, ya, walaupun gajinya besar, ya. Nah, gajinya tinggi, hindari pekerjaan-pekerjaan rendahan. Walhamdulillah pekerjaan yang halal banyak. Nah, baik itu berdagang, nah, atau yang semisalnya. Walhamdulillah berdagang pun dipilah-pilah, ya. Jangan berdagang barang-barang yang bisa merendahkan dirinya. Nah, jual barang-barang yang halal. Ada penuntut ilmu, jualannya khamer, jualan rokok, nggak pantas bagi para penuntut ilmu menjual barang-barang yang merusak seperti ini. Maka hendaknya at-tanazzuh an dani'il iktisab, dia menjauh, ya, menghindar dari pekerjaan yang rendahan. Wa mulazamatil wara' wal khusyu', dan hendaklah dia menetapi sifat wara', ya, sifat wara'. Wal khusyu' juga menetapi sifat khusyu', ya, meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat di akhirat, ya. Nah, hendaknya ini dilazimi, ya, meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat di akhirat nanti. Jadi yang dilakukan adalah perkara-perkara yang bisa bermanfaat baginya di akhirat nanti. Nah, sifat ini dia lazimi, ya. Sifat wara'. Demikian pula sifat khusyu', ya, kekhusyuan. juga dilazimi oleh para penuntut ilmu, apalagi penghafal Al-Quran. Was-sakinati wal-wiqar, sifat sakinah, ketenangan. Juga al-wiqar, sifat kewibawaan. Menghafal Al-Quran, pembawa Al-Quran. Nah, baik pengajarnya atau pelajarnya hendaknya punya sifat wiqar. Nah, jangan seperti orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Wattawadu wal khudu', demikian pula hendaklah dia bersifat dengan sifat tawadu. Tawadu, menerima nasihat, ketika dinasehati, ini tawadu. Menerima teguran ketika ditegur. Cepat kembali kepada kebenaran ketika datang kebenaran kepadanya. Ini orang yang tawadu. Dan lawannya tawadu adalah al-kibr, sombong. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Dan kesombongan itu artinya menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Datang kebenaran, dia enggak mau mengikutinya. Datang ayat, datang hadis kepadanya, tetapi dia tidak mau mengikuti ayat dan hadis tersebut. Ini sombong. Sombong terhadap kebenaran. Inilah kesombongan yang akan mencampakkan seseorang ke dalam an-nar. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqal dzarrin min kibr." Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan walaupun seberat dzarrah, seberat semut kecil kesombongannya. Kesombongannya sedikit. Tetapi menyebabkan dia tidak masuk jannah. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, di antara kita ada yang pengen sendalnya bagus, pakaiannya bagus, kendaraannya bagus." Kata Rasulullah SAW, "Bukan itu sombong." Sombong itu bukan pakai mobil yang mewah, baju yang bagus, sendal yang bagus, bukan. Tetapi kata Rasulullah SAW, "Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas." Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ditolak kebenaran dan meremehkan manusia. Mungkin yang ngomongin masih lebih muda dari dia. Kamu masih muda, belum banyak makan garam misalkan. Padahal yang dibawa anak muda ini kebenaran, ayat, hadis, beserta penjelasan para ulama. Baik. Hati-hati, meremehkan manusia ini bentuk kesombongan. Menolak kebenaran juga bentuk kesombongan. Adapun para penuntut ilmu hendaklah berhias dengan sifat tawadhu. Rendah diri, menerima kebenaran, gampang dinasehati, gampang kembali kepada kebenaran ketika dia salah. Wal khudu, dan juga sifat tunduk, patuh. Enggak ngeyel, Wajtinabid dhahik, dan juga hendaklah seorang pengajar Al-Qur'an atau pelajar Al-Qur'an, para penuntut ilmu, hendaklah dia menjauhi dari sifat banyak tertawa, banyak tertawa terbahak-bahak. Ini akan mengeraskan hati. Wal ikthar minal mazah, dan hendaklah menjauhi perbuatan banyak bercanda. Canda ini, canda itu, banyak bercanda. Dan ini akan mengurangi kewibawaan para penuntut ilmu. Dengan banyaknya tertawa, apalagi terbahak-bahak, kemudian banyak bercanda, ya. wa mulazamatil wadhaifi syar'iyyah, dan hendaklah dia menetapi tugas-tugasnya yang syar'i. Kewajiban-kewajibannya yang syar'i, katanzif, seperti melakukan kebersihan. Biizalatil awsakh wa syu'ur allati warada syar'u biizalatiha. Di antara makna kebersihan di sini adalah menghilangkan kotoran-kotoran ataupun rambut ya, yang syariat memerintahkan untuk dihilangkan. Kakosi syarib, seperti memotong kumis ya. Nah, ini termasuk sifat-sifat fitrah, perangai-perangai fitrah. Dan hendaklah para penuntut ilmu melazimi sifat-sifat ini, menjaga kebersihan ya. Di antaranya ini qasu syarib, memotong kumis ya. Jangan kumis dibiarkan sampai menutupi bibir ya. Nah, gak boleh. Tetapi kumis dipotong. Dan ini fitrah, perangai fitrah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjurkan. Adapun jenggot dipelihara ya. Nah, kalau kumis dipotong, jenggot dipelihara. Bukan sebaliknya. Jenggotnya dikerok, kumisnya tebel ya. Nah, yang seperti ini na'am barakallahu fiik ya, hendaknya dihindari oleh para penghafal Al-Qur'an ya, para pengajar dan pelajar Al-Qur'an ya, para penuntut ilmu. Wa taklimil azhar, demikian pula termasuk kebersihan yang dituntut adalah taklimul azhar, memotong kuku ya. Jadi jangan sampai santri penuntut ilmu kukunya panjang-panjang ya, dipelihara kelingking yang ini yang itu ya. Nah, kayak macan ya. Nah, akhirnya dia masuk dalam kategori tasyabuh dengan binatang. Nah, gak boleh tasyabuh dengan binatang, sehingga wajib untuk memotong kuku. Nah, karena yang tidak memotong kuku akan menyerupai binatang. Nah, binatang gak potong kuku ya. Nah, ada binatang yang potong kuku? Nah, macan misalkan punya gunting sendiri. Gak ada ya. Nah, maka orang yang memelihara kukunya itu tasyabuh dengan binatang. Mau dikatakan seperti binatang? Gak mau ya. Nah, baik, maka taklimul azhar lazimi fitrah, atau sifat-sifat fitrah atau perangai-perangai fitrah tadi, mencukur kumisnya ya. Nah, minimalnya kumis itu tidak menutupi bibir ini nih, bibir merah. Nah, ya, kalau sudah menutupi atau lewat bibir merah, potong. Demikian pula taklimul azfar ya, memotong kuku. Nah, dan telah berlalu ya penjelasan perangai fitrah ya. Wa tasrihil lihyah, demikian pula jenggotnya dirapikan ya. Ini kebersihan-kebersihan dan kerapian yang dituntut bagi para penuntut ilmu. Nah, jadi penuntut ilmu juga harus rapi ya. Nah, baik, tadi potong kuku, kemudian potong kumis ya, menghilangkan rambut atau bulu yang disyariatkan untuk dihilangkan ya, mencabut bulu ketiaknya ya. Nah, dan ini termasuk perangai-perangai fitrah. Demikian pula jenggotnya dirapikan. Nah ya, hendaknya rapi ya penuntut ilmu. Jangan seperti yang dibayangkan kalau santri itu kucel ya. Nah, gak mandi seharian. Nah, jangan, harus menjaga kebersihan ya, mandi. Nah, pakai minyak wangi ya, karena tiap hari dia berada di arena ilmu, nah, di majelis ilmu. Nah, maka harus ala ahsanil hay'ah, dalam kondisi yang paling baik, ya, dalam kondisi yang paling baik, ya, pakai wangi-wangian, dia sudah menggosok giginya, ya, dia pakai baju yang bersih, ya, nah, dan seterusnya. Wa izalatir rawaihil karihah, dan menghilangkan bau-bau yang tidak sedap. Nah, kalau sudah badannya sudah bau, banyak keringat, ya, mandi. Nah, wal malabisil makruhah, dan hendaklah dia menjauhkan dirinya dari baju-baju yang dibenci. Nah, jangan pakai baju-baju yang dibenci. Wal yahdhar kullal hadar minal hasadi war riya wal ujub. Sedikit lagi ya ikhwah, dan hati-hati dari sifat hasad, sifat dengki, war riya, dan sifat riya, ya, melakukan amalan supaya dilihat orang. Hati-hati. Wal ujub, dan juga dari sifat ujub, bangga diri. Hati-hati. Wahtikari ghairihi, dan sifat meremehkan orang lain, meremehkan temannya. Wa in kana dunah, walaupun orang lain ini adalah di bawah dia, ya, dari sisi umur, dari sisi ilmu di bawah dia, tapi jangan diremehkan. Tidak boleh meremehkan orang lain. Wa yambagi an yasta'mil al ahadis al warida fit tasbih wa tahlil wa nahwihi min al adhkari wa da'awat, dan hendaklah dia mengamalkan hadis-hadis yang datang tentang tasbih, tahlil, dan zikir-zikir yang lain. Nah, demikian pula doa-doa yang masyru', ya, yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah ini dilazimi, diamalkan. Waktunya zikir pagi petang, zikir pagi petang. Habis sholat, waktunya zikir, zikir, ya, zikir ba'da sholat. Nah, ya, tidak habis sholat langsung, nah, apa ini keluar, ya, padahal nggak ada udzur, nggak ada alasan. Sabar, zikir dulu. Nah, demikian pula di pagi hari ba'da subuh, zikir dulu pagi petang. Ba'dal asar, zikir dulu pagi petang, dan seterusnya. Nah, dilazimi yang seperti ini. Wa an yuraqiballaha ala wa an yuraqiballaha ta'ala fi sirrihi wa alaniyatihi, dan hendaklah dia merasa diawasi oleh Allah. Ya. Baik ketika dia bersendirian atau ketika berada di tengah khalayak ramai. Hendaklah dia selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yuhafidhu ala dzalik, dan dia menjaga hal yang seperti ini. Wa an yakuna ta'wiluhu fi jami'i umurihi 'ala Allah ta'ala. Ini juga penting, dan hendaklah sandaran dia dalam semua urusannya, baik dalam masalah-masalah ini, masalah itu, dalam semua urusannya, hendaklah dia bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, bertawakal dengan sebaik-baik tawakal, ya. Nah, jangan baru masuk beberapa bulan di mahat pondok pesantren sudah dibisikin oleh syaitan, nah, ngapain kamu masuk pondok, gak ada ijazahnya di pondok, gak ada sertifikat, ya, yang bisa berguna untuk mencari pekerjaan kalau kamu nanti sudah menikah misalkan. Ya. Mau dikasih makan apa nanti anak istrimu? Nah, enggak ada ijazah, ya. Yang sudah sarjana saja susah nyari pekerjaan. Ya. Dibisikin oleh syaitan. Baru berapa hari, berapa bulan di pondok. Baru berapa surat yang dia hafal. Ya. Nah, kolap karena tawakalnya kurang. Ya, karena tawakalnya kepada ijazah, ya. Nah, sandarannya kepada ijazah bukan kepada Allah. Nah, kolap dia. Akhirnya ada yang keluar dari pondok pesantren. Nah, ya. Alhasil, nah, para penuntut ilmu hendaklah sandarannya dalam semua urusannya adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Yakin dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan. wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah berikan jalan keluar. Ada masalah ini, masalah itu, ada jalan keluarnya, selesai. Ya. Dan Allah berikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ya. Nah. Walhamdulillah. Ya. Nah, ya. Mencari rizki Allah, ya, tidak hanya dengan ijazah. Ya. Atau rizki Allah tidak tersandarkan kepada ijazah, tidak. Ya. Allah telah menetapkan rizki kita. Nah, tinggal kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dibarengi dengan usaha. Dan usaha walhamdulillah enggak harus jadi pegawai, ya. Nah. Walhamdulillah, ya, banyak pekerjaan, ya. Taib, hendaklah kita sandarkan semua urusan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menyandarkan semua urusannya hanya kepada Allah, bertawakal kepada Allah, murtah, tenang dia. Nah, ya, tenang hidupnya. Nah, walaupun sedikit apa yang ada padanya, ya, atau pas-pasan penghasilannya, ya. Nah, tenang dia, ya. Nah, murtah, tenteram hatinya, ya. Walhamdulillah. Apalagi anak-anaknya hafal Quran, ya, walhamdulillah. Keluarganya juga belajar ngaji, walhamdulillah. Walaupun penghasilan mungkin sedikit, penghasilan selalu habis di hari itu misalkan, ya. Nah, penghasilan sekian ribu dalam sehari habis juga di hari itu, besok nyari lagi. Nah, habis lagi, besok nyari lagi, walhamdulillah. Nah, walaupun nggak ada kita yang seperti ini, ya. Ya, rata-rata kita punya tabungan, ya. Untuk hidup sebulan masih bisa, ya. Nah, walhamdulillah. Artinya kita ini kaya-kaya, ya. Nah, kita ini cukup. Allah berikan kecukupan, ya. Nah, walhamdulillah, ya. Taib, selesai dari pasal yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala, kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan pasal-pasal berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.